Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bila hatimu goyah, terluka, merana, jauhkah hati ini dari Tuhan, dari Allah. Hilangkah dalam hati zikirku, imanku. Hanya dengan Allah Allah, hilanglah semua kegelisahan. Cukuplah hanya Allah. Hati bergantung berserah diri. Bila hati gelisah, tak tenang, tak tenteram. Bila hatimu goyah, terluka, merana, jauhkah hati ini dari Tuhan, dari Allah. Dalam hati zikirku, imanku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah.